wa kasir min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusuf, dan banyak di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak berwasiat. Maksudnya apa? Tidak mewasiatkan harta yang ada pada dirinya untuk orang lain, maksudnya seperti itu. Tapi untuk apa? Untuk ditinggalkan kepada ahli warisnya, bukan kepada orang lain. Ini banyak yang terjadi di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala hadzal dalal wa idza kana qablu mawsil mudarah bil waris wa muqtadiyatihi atau wa muqtadiyatihi fa inna dzalika yaqumu alaihi wa yaqsam bihi. Apabila seseorang yang berwasiat tersebut ini dia berwasiat kepada ahli warisnya, namun wasiatnya untuk bermaksiat, dan perkara-perkara yang akan menjadikan kemaksiatan, maka yang sebetulnya ini wasiat yang diharamkan. Dan tentunya orang yang berwasiat tersebut berdosa. Misalnya sebagaimana seseorang berwasiat, nanti kalau saya mati, rumah itu nanti dijadikan bioskop loh. Kita tahu sendiri bioskop itu buat apa? Yang muter film-film yang tentunya melanggar, banyak melanggar syariat. Atau untuk bandar perjudian, atau untuk jual beli minuman keras dan yang lain. Maka wasiat sendiri adalah masih wasiat yang haram, dan kalau dilakukan tentunya akan berdosa. Iqbali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 17 ayat 12 ayat 12 ghairu mudharrin, yaitu berwasiat dengan hartanya kepada seseorang, yaitu dengan tidak dalam rangka menimbulkan kemadharatan atau bahaya. Wasiat ini diperbolehkan tatkala dia berwasiat tidak dalam rangka untuk memberikan bahaya kepada dirinya maupun orang lain. Wabil hadis, di dalam hadis, innar rajula la ya'malu bi ta'atillahi sittina sana summa yahduruhul maut wa yudarru fil wasiyyati fatajibu lahu an-nar atau fatajibu lahu an-nar. Itu akhirnya jauh yang hadis dari Abu Hurairah di dalam tentang wasiat Rawi Ibnu Majah. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang hendaklah dia beramal. Sesungguhnya seseorang yang beramal di dalam ketaatan kepada Allah SWT selama sittina sana 60 tahun, 60 tahun itu taat kepada Allah SWT, beramal taat. Kemudian tatkala maut menjemput, kemudian dia sempat berwasiat tetapi wasiat yang memadharati, wasiat yang membuat madarat bahaya. Waktu jibulah benar, maka dia diwajibkan masuk neraka. Dia diwajibkan masuk neraka hanya gara-gara wasiat, hanya satu amal saja. Kenapa? Karena apa? Karena walaupun satu wasiat, nanti akan menimbulkan dampak dosa yang terus menerus. Walaupun dia telah dikubur di kuburan, di alam kubur, maka apa yang dia wasiatkan dari kemadharatan, dari kejelekan, tentunya nanti akan mengalir dosanya. Sehingga amalan ketaatan yang telah dilakukan selama 60 tahun, dia tidak ada bandingannya, tidak bisa menutup kejelekannya apabila wasiat tersebut ternyata apa? Ternyata dipakai bahkan bertahun-tahun, bahkan beratus tahun misalnya, sampai anak cucunya yang ketujuh tambah lagi masih dipakai untuk bermaksiat. Maka yang seperti ini, orang tersebut tentunya apa? Ya kan ternyata terancam masuk neraka. Kebaikannya tidak bisa menutupi kejelekannya. Sehingga berwasiatnya benar-benar apa? Benar-benar sangat diperhitungkan. Jangan sampai berwasiat untuk sesuatu hal yang madharat, yang jelek. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-idraru bil wasiyati minal kaba'ir. Wasiat yang menimbulkan kemadharatan, yang bisa memadharati dirinya maupun kaum muslimin secara umum, maka wasiat tersebut termasuk dari perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Ini barang Imam Abdul Razak di dalam kitab Maswah. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, telah berkata Imam Al-Syaukani, ulama masuk dari ulama Abdul Yaman Syaukani. Mengomentari firman Allah Ta'ala yaitu qaluhu ghairu mudharrin, itu menafsirkan surat An-Nisa ayat 12 yaitu ghairu mudharrin, dengan berwasiat dengan tidak wasiat yang madharat. Ay yusi halakonihi ghairu mudharrin liwarasadihi biwajhi minawujuhid darab. Itu seseorang yang berwasiat pada suatu keadaan tanpa menimbulkan kemadharatan bagi ahli warisnya, yang ditinjau dari berbagai macam segi dari kemadharatan yang ditimbulkan. Ka'ain yukir rabi syai'in laisa alaihi, seperti seseorang yang mengaku terhadap sesuatu padahal dia bukan miliknya. Misalnya ada seseorang yang berwasiat, itu misalnya tanah pinggir sungai itu untuk kalian misalnya. Padahal bukan tanahnya dia, ya kan? Padahal bukan tanahnya dia. Mengaku sesuatu yang dia tidak punya misalnya. Akhirnya apa? Wah, ini karena wasiat orang tua, ini pokoknya tanahnya orang tua. Padahal yang lainnya bukan. Bukan tanahnya bapakmu. Akhirnya apa? Karena bapaknya ini berwasiat, akhirnya sengketa terus antara ahli waris yang diwasiati dengan pemilik tanah sebenarnya. Sengketa terus menerus turun menurun tanah sebab apa? Wasiat. Wasiat yang tidak benar. Maka yang seperti membahayakan, membahayakan ahli warisnya. Ayusi wasiatin lam maqsad lahu biha ila al-idrar fil warasati. Atau seseorang yang tidaklah dia berwasiat dengan tujuan wasiat kecuali di sana itu ada madharatan yang bisa memboroti, yang bisa memadoroti ahli warisnya. Seperti tadi, wasiat untuk dijadikan tempat-tempat bermaksiat kepada Allah SWT. Ada bapak ini tinggal apa? Bola sodok misalnya. Biaya. Wasiat. Ternyata dengan biaya tersebut terjadi perjudian, terjadi minuman keras, terjadi perzinahan. Ini wasiat yang memadoroti. Ayusi li waris mutlakan. Ali warihi bisa yati ala sulus walam tujiz al warasah. Atau seseorang yang mewasiatkan kepada ahli warisnya secara mutlak atau yang lainnya, namun dengan apa? Dengan lebih dari sepertiga. Sedangkan ahli warisnya tidak rela, tidak boleh, ngotot. Karena semangat agama dan tentunya belum terbimbing dengan hukum-hukum tentang wasiat dengan hak dan kewajiban ayah dan ahli warisnya. Pokoknya saya enggak perlu, ini tanahnya tetap saya buat masjid dan untuk pondoknya. Tidak peduli anaknya itu kekurangan. Sehingga sebagian besar tanahnya itu habis diwasiatkan. Anak-anaknya hanya di kebagian sedikit saja. Kebagian sedikit dari harta sisa dari wasiatnya. Maka yang sebenarnya juga memandorani. Akhirnya tanahnya itu misalnya di bagian masjid, kemudian untuk madrasah, untuk pondok, sedangkan anak-anak sendiri menjadi miskin, hidupnya menjadi sasara, meminta-minta. Maka yang seperti memadarati ahli waris. Wa hadza al-bait ani qawluhu ghairu mudharrin. Dan inilah bait hal-hal yang berkaitan dengan ghairu mudharir, yaitu dengan berwasiat tanpa mudharat. Raji ila wasiyati wajid al-mazkurah wadain al-mazkurah bahwa faid lahuma kama sadara minna ikrarati bintuyun wal wasaya al-manhi anha lahu aw al-ladila mat'asad limas lahadiha ilal mudurrah li warasadi bahwa batin mardut. Maka dikembalikan kepada wasiat dan juga ad-dain, harta tersebut tentunya apa, nanti akan diperhitungkan wasiatnya berapa, kemudian hutangnya berapa. Seorang yang meninggalkan harta tentunya nanti akan dihitung wasiatnya berapa, uangnya atau hartanya semuanya berapa, kemudian hutangnya berapa. Maka ini juga termasuk dari hal-hal yang berkaitan dengan wasiat. Hutangnya banyak, masih berwasiat lagi misalnya. Dan nanti ahli warisnya dapat apa? Bukan dapat warisan harta, tapi dapat warisan utang. Wah, ini mah tambah menyengsarakan ahli warisnya. Ternyata orang tuanya bukan utang, dikit-dikit utang sana sini, nggak terasa. Setelah meninggal banyak orang yang nagih, akhirnya menyengsarakan ahli warisnya. Dan apa yang timbul dari al-ikrarat al-budyun, kemadaratan ini dari wasiat, yaitu adanya orang-orang yang mengajukan penagihan-penagihan hutang yang seperti ini berbahaya bagi ahli warisnya, bagi yang ditinggalin. Setelah orang tuanya meninggal langsung apa? Tahu-tahu ada orang langsung menyita rumahnya, mengejar-ngejar ahli warisnya untuk dikembalikan hutang-hutangnya. Yang seperti ini berat, kasih ancaman lah. Kalian kalau enggak menulis hari, kalian akan diangkat ke hakim di sini. Perbuatan bapak kalian, wah seperti ini berat, memadoroti ahli warisnya. Awil wasaya al-manhi anha lahu, atau seperti tadi wasiat yang dilarang karena menimbulkan madarat. Aw allati la maqsad li maslahati wa illa ad-darar ila mendorong, atau tidaklah yang dimaksudkan wasiat itu kemaslahatannya kecuali hanya untuk memadarati warasatnya, yaitu ahli warisnya saja. Maka yang seperti ini bahwa batil mardud, wasiat yang batil dan mardud. Layang madu menusyek, tidak akan bermanfaat wasiat tersebut. La aslul suara gunahu, tidak itu sepertiga atau kurang dari sepertiga. misalnya seseorang berwasiat, dia punya perusahaan misalnya, ternyata perusahaannya itu banyak utang, banyak utang. Setelah dia meninggal, ternyata apa? Ya, perusahaannya disita. Masih kurang lagi harta benda yang ada di rumahnya, atau mungkin dia punya tanah, punya rumah. Ini memadzolati ahli warisnya. Indal kalam Asy-Syaukani rahimahullah. Selesai pernyataan yang Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Wa min ahkamil wasiyah, dan daripada termasuk dari hukum-hukum wasiat, jawazul wasiyah bikulil mal liman la warisalahu. Bolehnya seseorang berwasiat seluruh hartanya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Orang yang tidak mempunyai ahli waris maka boleh berwasiat seluruh hartanya untuk wasiat. Ahli warisnya enggak ada, kerabat enggak punya, anak istri enggak punya, kakak nenek enggak punya, enggak punya kerabat jauh, enggak punya kerabat dekat. Dia hidup di suatu negeri sebatang kara dan dia sukses misalnya. Misalnya belum nikah lagi misalnya. Kemudian ternyata dia tertiba penyakit. Kemudian dia berwasiat, punya ini seluruh harta saya tak wasiatkan untuk masjid atau untuk pondok misalnya. Maka yang penting sah, boleh bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dikalin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka antadar warasataka agniya khairan min antadarhum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, jika engkau tinggalkan ahli warismu, anakmu yang perempuan ini dalam keadaan kaya, karena engkau berikan harta yang banyak, ini lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka, anak-anakmu, dalam keadaan miskin sehingga meminta kepada manusia. Jadi jangan saking semangatnya lupa ahli warisnya. Semuanya diberikan untuk wasiat, bukan diberikan kepada ahli waris. Wa waraja jawaz dzalika an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan juga telah terdapat bolehnya pernyataan tersebut dari sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu tatkala seseorang tidak mempunyai ahli waris maka hartanya diwasiatkan seluruhnya. Yaitu sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq. Dari jalan Amr bin Sarh bin waqala bihi jam'u minal ulama, dan ini juga pendapat keseluruhan para ulama al-fiqih. yaitu bolehnya berwasiat seluruh hartanya tatkala dia tidak mempunyai ahli waris. Wa anna man'a min al-wasiyati bima zada 'an sulus fi athri haqqil warasah. Fa idza 'adamu zala mani. Karena larangan berwasiat lebih dari sepertiga hartanya ini karena di sana ada hak al-waris. Larangan berwasiat lebih dari sepertiga hartanya untuk orang lain atau untuk kemaslahatan umat, maka ini tidak boleh lebih dari sepertiga karena di sana ada haknya ahli waris. Tatkala ahli waris tersebut tidak ada, maka penghalangnya enggak ada, hilang penghalangnya, maka boleh. Li anau lam yata'alluq bihi haqqun waris wala qarin. Karena tentunya harta tersebut tidak ada kaitannya dengan haknya waris, karena tatkala anggotanya enggak ada, dan juga tidak ada tanggungan hutang, tanggungan kewajiban yang lain. Kalau dia mempunyai tanggungan hutang, tentunya apa? Ya, yang lebih didahulukan adalah melunasi hutang-hutangnya. Kemudian sisanya untuk diwasiatkan kepada kaum muslimin. Fa'al baru ma lau kasat kaba bimanhi bihal sihati. Atau yang serupa, kalau seandainya seseorang tersebut bersaudara dengan hartanya dalam keadaan dia di waktu sehat. Jadi tatkala seseorang yang tidak mempunyai ahli waris, maka silakan. Untuk hartanya diwasiatkan kepada kaum muslimin, maslahatan bersama. Namun tentunya apa? Setelah dikurangi kewajiban-kewajiban dia. Setelah meninggal, misalnya dia punya utang atau mempunyai biaya di dalam apa, biaya rumah sakit misalnya, atau biaya mengubur dan yang lainnya, maka itu setelah sisanya maka untuk diwasiatkan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, telah berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, idza arada al-marid alladhi la warisa lahu an yusiya fi jami'i amwalihi bahwa abwabul bir fi abwabil bir wa hal lahu dhalik. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan apabila seseorang yang sedang sakit kemudian dia ingin mewasiatkan sedangkan dia tidak mempunyai ahli waris, maka dia berwasiat dengan seluruh hartanya, yaitu untuk dibelanjakan kepada jalan-jalan kebaikan. Wahallahu dhalik, apakah dia bisa berbuat demikian? Ala qaulain. Maka Ibnu Qayyim menyatakan ini ada dua pendapat. Asawhuma, maka yang paling sahih di antara dua pendapat tersebut, annahu yamliku dhalik. Bahwasanya pendapat pertama membolehkan yang demikian. Li'annahu innama ma'ahu syarih fi mazada ala sulus wa kana hu warasah. Wa kana lahu warasah. Yaitu alasannya bahwasanya syariat atau Allah SWT melarang seseorang untuk berwasiat lebih dari sepertiga ini karena di sana ada ahli waris. Faman la warasalahu la yaqtarij alaihi bima sana'a fi mali. Maka barang siapa yang tidak mempunyai ahli waris tentunya tidak ada benturan, tidak ada penghalang dia berbuat apa yang dia lakukan untuk seluruh hartanya, yaitu berwasiat, maka tidak mengapa. Sehingga indah kalam Imam Qayyim rahimahullah. Maka Imam Ibnu Qayyim selesai daripada pernyataan ini bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sendiri lebih cenderung dan berpendapat bolehnya seseorang berwasiat seluruh hartanya karena dia tidak mempunyai ahli waris. Kemudian adik-adiknya dong grundel pak, kok mono? Nah ini adik-adiknya nanti melaksanakan maksiat atau enggak pak? Berarti orang yang punya yang meninggalkan harta tadi dia pertama kali dia punya dua saudara pak, tiga saudara. Dia anak yang pertama. Belum nikah sampai sekarang dengan adik-adik sudah menikah. Terus diponis sakit jantung karena tidak ada harapan. Dia masih bagianku tak enak masjid kabir. Itu bagaimana pak? Akhirnya harus melaksanakan wasiat itu atau sepertinya atau bagaimana pak? Mungkin suatu saat saya akan ditangkap karena anggapan mereka itu dekat dengan saya, akhirnya gundel begitu pak. Jadi siapa? Jadi saya siapa? Jadi berarti yang mana tadi? Saudara tak ya? Ya saudara tak pak. Sekarang belum menikah. Belum menikah. Sampai tua belum menikah. Gak punya bapak, gak punya ibu. Iya, sudah meninggal semua. Tinggal sajaran dua anak bapak. Tadinya tadi sudah meninggal semua, sudah punya anak. Berarti ya itu hendaklah apa harta warisannya ya jatuh kepada adik-adiknya. Oh, itu termasuk ahli waris sebenarnya. Iya. Jatuh kepada adik-adiknya. Terus ada saya gak tahu ada yang di atas segel pak ditulis ini harus jadikan masjid yang sini itu. Bentar lagi dan ini. Jadi seharusnya tadi hartanya tadi misalnya adiknya berapa? Adiknya tiga pak. Adiknya dua. Berarti tiga bersaudara. Dia anak pertama, punya adik juga pak. Berarti ya harusnya harta tadi dibagi dua. Yang satu untuk anak yang pertama, yang perempuan yang mati, yang satu untuk adiknya yang masih hidup. Ini yang masih hidup ini laki-laki atau perempuan? Ini sementara ini masih hidup semua. Cuma yang pertama, yang pertama itu difonis jatuh. Ya, bahkan cepat ganti hasilnya. Bahkan itu besok tak game musyolah, gak nemu sholat, gak nemu masjid, kabel. Harusnya berkisiksen itu akhirnya wajib melaksanakan maksiat atau sebagian. Jadi tadi kan harusnya yang apa yang perempuan artinya laki-laki perempuan perempuan semua berarti dia kalau perempuan dari dua per tiga hartanya 2/3 karena anak dua karena saudara dua. Kemudian bagiannya yang berwasiat yang mau meninggal tadi dia punya hak, kemudian adiknya juga punya hak. Dia sudah enggak punya apa kerabat dekat jauh enggak. Dekat-dekat Pak. Kalau sebenarnya kalau tadi misalnya hartanya sudah dibagi, adiknya masing-masing dapat ya kan? Itu hartanya itu apakah yang megang hanya satu orang saja? Ini masih berupa tanah Pak. Berupa belum dibagi berarti? Belum. Wah itu nggak boleh. Jelas itu nggak boleh. Soalnya harta itu dia apa? Dua orang itu punya hak, yaitu 1/2, 2/3 bukan 1/3, 2/3 dari hartanya, dari harta yang ditinggalkan saudaranya. Jadi kalau misalnya apa yang sakit tadi berwasiat kemudian seluruh diwakafkan, nggak berhak dia. Bagiannya gitu, tapi bagiannya saya wasiatkan untuk masjid gitu. Kalau sebelum mati kan punya bagian ya. Kartu mater pak pasien bagianmu besok saat ini mau bagi mau tahu tak kayak masjid dari masjid kalau itu sih sebenarnya tidak apa-apa karena bagian dia ya. Saya kira kalau semuanya di untuk masjid tidak boleh bagiannya semuanya diberikan iya karena dia tidak sementara adilnya agak keberatan tapi maaf. Tapi saudaranya itu bukan masuk ahli warisnya dia. Iya. Kalau ahli waris ini nanti disebarkan kepada si mayit. Iya. Nanti kalau misalnya adiknya tadi perempuan juga kan sudah keluarga, angin otomatis baginya dia nanti diberikan kepada anak-anaknya. Tapi tetap bagian dia. Bukan bagiannya Mbak Yunya tadi. Karena Mbak Yunya tadi dia punya sendiri. Punya sendiri dia kan. Dia secara hukum boleh, soalnya sudah punya dia sendiri. Enggak punya keturunan. Enggak punya keturunan. Sedangkan yang adiknya tadi sudah punya jatah sendiri. Kalau umpama adiknya memberikan sebagian, itu adiknya dosa atau tidak? Adiknya memberikan sebagian. Adiknya kan siapa? Wajian, katanya wajian. Yeah. Sebagian itu besok. Iya. Kena musuh masjid kabeh. Kemudian yang dimaksudkan adilnya dua ini Pak, yeah. Tidak melaksanakan kesemuanya wajah itu, tapi diberikan sampai tak atau berapa yeah. Masjid. Iya yeah, harus dilaksanakan. Untuk adilnya. Harus dilaksanakan. Semuanya. Iya. Yeah. Karena haknya dia, pada hakikatnya haknya dia. Sedangkan saudaranya dia sudah mempunyai bagian sendiri. Cuma itu tadi dia istilahnya kurang apa ya, kurang pandangnya kurang. Dia lihat saudara-saudaranya dia orang mampu atau tidak. Mampu semua. Mampu semua. Kalau mampu semua ya enggak apa-apa. Karena memang apa? Haknya dia. Mewasiatkan bagian seluruhnya, sedangkan dia tidak punya apa, punya keturunan, maka harus dilaksanakan wasiatnya. Maulana. Nanti insya Allah pembahasannya nanti ada tiga waris. Kalau sudah faraid. Ya ulang insyaallah ini juga masih nanya agama ini. Ya. Ini namanya apa? Permasalahan fikih itu ya sulit, tidak segampang itu. Pengalamannya ini yeah. Juga Pak, kata-kata jadi memang sulit. Cara fikih itu berkembang yang sulit memang. Ya ini hanya jawaban sementara. Masih salah masih di. Kalau hanya sebagai saudara, maka ahli warisnya itu yang anak-anaknya ya dinisbahkan kepada adiknya. Kan dia tadi kan punya adik perempuan, sudah keluarga gitu kan. Anak-anaknya kalau menuntut ya kepada ini perempuan ini yang adiknya tadi, bukan menuntut kepada Mbak Yunya enggak. Kalau Mbak Yunya bisa menuntut warisan dari Mbaknya enggak? Enggak bisa. Karena dia telah punya bagian sendiri-sendiri. Dan misalnya surat misalnya suami istri enggak punya keturunan, dia punya harta yang banyak. Jadi dia punya saudara-saudara, kakak apa? Iya. Saudara-saudaranya iya dapat. Berhak dapat warisan dari dia enggak? Iya, dapat. Kasusnya bersama atau tidak sama? Ya, tadi kan gambaran seperti itu ya. Ada seorang Joko meninggal, kan? Gak punya orang tua, hanya mempunyai saudara dua perempuan gitu kan seperti itu. Ini perempuan ya? Iya. Dua orang perempuan. Dua orang perempuan. Tentunya apa? Dua orang perempuan ini 2/3 dari harta yang disuruh. Nanti yang 1/3 nanti masih ada yang lain, hak orang yang lain, hak kerabat yang lain kalau ada kerabat yang jauh.